penampilan dari Samratul Huda Mojowarno Jombang. Allahumma salli ala Muhammad. beri aplaus yang meriah. Grup Hadroh Samrotul Huda dari Mojowarno, Jombang.